Inilah hatiku yang menangis lewat syair lagu. Semua ku tulis, ku yakin Tuhan pun tahu. Cinta di hati yang tak kunjung habis. Ku ungkapkan sebuah rasa, rasa cintaku kepada Nabi. Manusia begitu sempurna, diutus Allah ke dunia ini. Langit bumi menjadi saksi akan agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung ikut memuji keindahanmu, sungguh menawan. Inilah hatiku yang simpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu denganmu dalam mimpi. Tak ada cinta rasa cintaku kepada Nabi. Manusia begitu sempurna, diutus Allah ke dunia ini. Langit bumi menjadi atas agungnya ciptaan Tuhan. Kicau burung ikut memuji keindahanmu sungguh merawat. Inilah hatiku yang menangis lewat syair lagu. Semua ku tulis, ku yakin Tuhan pun tahu. Cinta di hati tak kunjung habis. Sejatinya rindu dalam jiwa hanyalah untuk kau. Wahai baginda, ku menunggu hadirnya waktu menatap puas wajah indahmu. Cinta ini begitu indah, ku simpan rapi di dalam hati. Semoga ada takdir Allah bertemu dengan